Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dari tafsir surat Nuh, dan bagaimana di tafsir yang akhir dari ayat-ayat menukil doa Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu permohonan kebaikan, ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan mukminin, tamu-tamu yang masuk ke dalam rumahnya, maupun doa memohon kepada Allah agar membinasakan musyrikin zalimin dan tidak membiarkan kafirin mereka yaitu tersisa sedikit pun. Dan ini di dinukil dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterangkan oleh Syekh Sa'di bahwa kenapa sampai Nabi Nuh berdoa mohon kepada Allah agar tidak membiarkan satupun dari kafir tersebut, yakni tersisa berjalan di muka bumi. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Disebutkan di ayat setelahnya, karena kalau engkau biarkan mereka, yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidaklah melahirkan kecuali keturunan yang fajir dan kafir. Artinya, dengan lamanya Nabi Nuh mencoba mendakwai mereka dengan lembut, dengan halus, dengan tegas, dengan sembunyi-sembunyi, empat mata, maupun dengan terang-terangan, ya, satu demi satu dari kaumnya ratusan tahun. Maka dia menganggap tetap adanya mereka itu semata-mata hanya memberi mafsadah lahum wali ghairihim, memberikan madarat untuk diri mereka sendiri dan juga terhadap orang lain, ya. Dikatakan Nuh seperti ini li'annahu ma'akathati muqalatatihi iyahum, dengan banyaknya ya Nabi Nuh bermuamalah dengan mereka, banyaknya berbaur Nabi Nuh dengan mereka. Ya muzawalatihi li akhlaqihim alima bidzalika natijata amalihi. Ya, bagaimana beliau mengetahui ya dan mau merasakan bagaimana sikap dan akhlak mereka, beliau mengetahui akhir dari amal mereka. La jarama anallah istajaba da'watahu fa rafa'ahum ajma'in. Ya. Maka demikian tidak keliru, dan ketika Allah Subhanahu wa taala membenarkan atau mengijabai doanya dan menenggelamkan mereka semua, wa najjanuhan wa man ma'ahu minal mu'minin, sementara yang Allah sisakan selamat hanya Nabi Nuh dan kaum mukminin yang bersamanya. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan setiap mukmin yang masuk ke dalam rumahku. Walil mukminin wal mukminat, dan semua mukminin maupun mukminat secara umum. Ya, khassal madzkurin, disebutkan yang demikian, baik orang tua ya, lita'atu li haqqihim wa taqdimihim wa taqdimi birrihim. Karena penegasan besarnya hak mereka. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua kita. Tanpa mereka tidak akan ada kita. Maka hendaknya kita tidak lupakan dalam doa-doa kita kedua orang tua kita. Yang tanpa mereka kita tidak akan bisa sampai seperti sekarang ini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada orang, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ini yang selalu diingat ya. Masalah ada salahnya, ada ketidakcocokan atau ada kekeliruan ya. Ya. Manusia bukan maksum, nah itu suatu hal lain. Namun sisi kebaikan, sisi andil jasanya besar, menjadi sebab adanya kita. Maka ini termasuk hal yang harus dimengerti ya. La ya'rifi al-fadla li ahlil fadli illa dawu. Karena tidak ada yang menyadari keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali hanya oleh orang yang utama juga. Ada pun orang yang tidak memiliki keutamaan ya, sudah dibantu, ditolong di segala macam, ketika ada kesalahan hilang semua dan dia seakan-akan lupa ya, dia telah dibantu dan dia bisa seperti itu juga karena jasa mereka. Maka ini bagaimana dicontohkan Nabi Nuh menyertakan doa. Namun meskipun orang tua lebih dahulu daripada kita, tetap dalam doa adabnya adalah kita berdoa untuk diri kita dulu. Ya, bukan siapapun itu ya, tapi kita doa minta kepada kita dulu, kepada Allah memohon untuk kita. Rabbighfirli wali walidayya. Juga sama ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini pertama kita dahulukan kita ya. Rabbighfirli wali wali jami'il muslimin ya. Dan seterusnya ini didahulukan begitu dalam adab. Wali man dakhala baitiya mu'minan. Ya, sebagaimana juga dalam shaf salat ya, shaf pertama ya, siapa yang datang dulu ya dia yang masuk dulu. Meskipun ada presiden di shaf kelima, meskipun ada orang tuanya di shaf belakang, tetap masalah din, agama, keselamatan shaf pertama kita ya, ada, maka shaf pertama kita penuhi terlebih dahulu. Ya. Itu. Doa ya, kita mohon diri kita, keselamatan kita, ampunan untuk kita. Kemudian setelah itu mohon untuk kedua orang tua kita dan selainnya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Nuh meminta doa untuk keumuman muslimin muslimat. Faqala walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Kemudian mendoakan yaitu hukuman ditimpakan kepada orang-orang kafir zalim. Wala tazidiz zalimin illa tabara ay khasara wa damaran wa halakan. Jangan kau tambahi orang-orang zalim itu kecuali kebinasaan, kesengsaraan, kehancuran. Baik. Kita lanjutkan dari tafsir surat yaitu berikutnya surat Al-Jin. Disebut juga dengan surat Qul Uhiya Ilayya. Karena diawali surat ini dengan kalimat tersebut, Qul Uhiya Ilayya. Dan surat Al-Jin adalah salah satu di antara surat-surat Makkiyah. Sama seperti surat sebelumnya, surat Nuh juga adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana pula juga sebelumnya surat Al-Ma'arij, Sa'ala Sa'il, Bi Adzabi Waqi', Al-Makkiyah, Al-Haqqah, demikian pula dan juga yang pertama yaitu Al-Qalam atau sebelumnya Al-Mulk. Semuanya adalah surat-surat dari Makkiyah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun, bahwa sesungguhnya ada sekelompok telah mendengar ya, minal jin, nafarun minal jin, yakni sekelompok dari bangsa jin telah mendengarkan, ya. Faqalu, maka mereka pun berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami baru saja mendengar satu bacaan yang menakjubkan, bacaan Qur'an yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, yang bacaan tersebut yang menakjubkan tadi menunjukkan kepada petunjuk, ya, memberikan arahan kepada atau suatu bimbingan, memberi petunjuk. Fa'amanna bih, maka kami pun beriman dengannya, dengan kandungan isi Al-Qur'an, ya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah lagi mempersekutukan Rabb kami dengan seorang manapun. Ini ikrar mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah. Qala taqul ya ayyuhar rasul linnas, katakan, sampaikan, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai rasul, sampaikanlah, yaitu linnas, kepada orang-orang. Apa yang disampaikan? Uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin mendengarkan, ya, baru saja ikut mendengarkan. Sarafahumullah ila rasulihi bisima'i ayatih, Allah takdirkan mereka, sekelompok bangsa jin ini, mendekati Rasulullah SAW untuk sehingga mereka sampai mendengar ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Litakuma alihimul hujjah watatimu alihimul ni'mah, agar supaya tegak hujjah atas mereka dan sempurna kenikmatan atas mereka. Wa yakunu nadharan li qaumihim, atau yakunu nadiran, nadiran maksudnya, ya, dan agar menjadi peringatan untuk kaumnya. Jadi disampaikannya ilmu, disampaikannya Al-Qur'an, itu menegakkan hujjah, bisa menjadi hujjatun lana aw alaina nasallahu alaihi wa sallam, bisa menjadi hujjah pembela kita, ya, sehingga disebut Al-Qur'an, ya, mencegah, ya, sebagaimana puasa, ya, Al-Qur'an wasaumu yashfa'ani, ya, li sahibihi, kama qala sallallahu alaihi wa sallam, Al-Qur'an dan puasa itu akan menjadi pemberi syafaat oleh pelakunya, membaca yang melakukannya di dunia, ya. Dan itu, dan Al-Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka aw alaik, Al-Qur'an bisa menjadi hujjah pembelamu yang kelak membelamu di hadapan Allah, dan Al-Qur'an juga bisa menghujatmu, ya, di hadapannya. Dan disampaikan ilmu li Yahya man hayya an bayyina, ya, wa yahlika man halaka an bayyina, agar hidup orang yang hidup di atas petunjuk, dan agar binasa orang yang binasa karena disampaikan petunjuk dan dia ingkar, dan menjadi hidup orang yang mendapat ilmu dan dia ikuti, ya, sementara orang yang disampaikan ilmu dan dia menentangnya dan tidak mau mengikuti akan binasa. Maka mereka, sekelompok bangsa jin ini, Allah takdirkan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, lihat bagaimana sikap mereka. Ya, kalau mereka mengingkari, ya, Al-Qur'an akan menghujat mereka kelak. Ya. Namun ketika mereka mengikuti, maka ini menjadi hujat juga atas mereka, dan membela mereka kelak. Begitu pula disampaikannya ilmu itu menjadi penegak hujjah, ya, Karena sebagian orang kadang belum tahu ilmu, maka bisa jadi dapat uzur ya, ketika dia bukan sengaja menghindari ilmu ya. Kadang menjadi uzur karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, telah tegak hujjah padanya. Begitu pula dengan tersampaikannya Al-Quran sebagai penyempurna nikmat ya. Al-Quran adalah bimbingan hidup. Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan pada jalan yang paling lurus. Al-Quran huda wa syifa lima fis sudur, sebagai petunjuk hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, bagi mukminin. Begitu pula juga sebagai obat dari apa yang dirasakan dalam dada, dan sebagai ruqyah dan berbagai macam manfaat yang lain. Nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa yakunu nadhiran li qaumihim, dan sebagai peringatan bagi kaum mereka. Atau mungkin la alam dibaca nuduran, jamak dari nadir. Wa yakunu nuduran li qaumihim. Mungkin begitu. Jamak takfir, wallahu alam. Ini mundirin di kaumin, yakunu nadiran di kaumin, agar mereka yakunu, yani para jin tersebut setelah mendengarkan, mereka kembali kepada kaumnya menjadi para pemberi peringatan kepada kaumnya atas apa yang diperingatkan ya, dari ayat-ayat Al-Quran mereka sampaikan. Wa amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqussa naba'ahum 'alan nas. Kemudian setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya alaihi salam untuk mengisahkan tentang berita mereka ini kepada para sahabat. Wadzalika annahum lamma hadaruhu qalu ansitu. Dan demikian dikarenakan mereka ketika hadir mendengarkan baca Al-Qur'an, mereka mengatakan pada teman-temannya, ansitu, diamlah kalian. Sebagaimana yang nanti disebutkan di ayat yang lain, mereka mengatakan, atau di surat yang lain, mereka mengatakan untuk diam. Ya. Maka sarafna. Berapa sarafna? Hah? Wa'id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'un al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi di surat yang lain ya, saya nanti dilihat. Mereka mengatakan kepada kaumnya ketika mendengar baca Al-Quran, diamlah kalian ya, mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut dengan seksama. Di sini dinukil oleh Syekh Sa'di untuk melengkapi tafsir ayat dengan ayat yang lain, dengan surat yang lain. Dan itu tafsir paling kuat, tafsir Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran bil Quran, kemudian tafsir Al-Quran bil Sunnah, kemudian bil Athar ya, dan seterusnya. Qalu ansitu falamma ansatu fahimu ma'anihi, ketika mereka diam, mereka memahami makna-maknanya. Wa wasalat haqa'iquhu ila qulubihim, dan sampailah hakikat maknanya, mereka pahami dengan baik, masuk pada relung kalbu mereka, betul-betul memberi pengaruh. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami tadi telah mendengar satu bacaan yang menakjubkan, Al-Qur'an. Ai minal ajaibil ghaliyah, termasuk dari kata-kata yang ajaib, yang tinggi bahasanya, wa ma'al matalib al-aliyah, dan suatu cita-cita yang tinggi, sesuatu yang dicari yang tinggi ya, bukan remeh, tetapi isinya betul-betul kalimat-kalimat agung dan mulia. Yahdi ila rusdi. Bacaan tersebut menunjukkan kepada ar-rusd. Wa rusd ismun jami' li kulli ma yursyidun nasa ila masalih dini wa dunyahu. Ar-rusd adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang bisa membimbing orang kepada kemaslahatan mereka, ya, baik urusan dunia ataupun agama mereka. Itu ar-rusd, ya. Fa'aman nabi, maka kami pun mengimaninya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Fajama'u bainal iman alladhi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair wa bainat taqwa almutadammina li tarkis syarr. Maka mereka, bangsa jin ini yang tadi mendengarkan Quran kemudian beriman, mereka mengumpulkan antara keimanan, yang dengan iman itu masuk padanya seluruh amal kebaikan. Ya, kenapa? Karena iman menurut al-sunnah apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam kalbu, dilakukan dengan amal perbuatan. Dan dia bisa bertambah dengan dia amalkan ketaatan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman menurut al-sunnah. Oleh karenanya disebutkan dalam bagian hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, sebagai riwayat sittuna syu'bah, disebutkan a'laha qawlu la ilaha illallah. Ya, iman 60 ataupun 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Itu tanda kalau itu ucapan. Ucapan la ilaha illallah ini ucapan, kalau dia termasuk dari iman. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini amalan. Mengambil batu disingkirkan, belarak disingkirkan dari jalan. Dan itu termasuk cabang iman, tapi contoh yang paling rendah. Perbuatan juga termasuk iman. Wal haya syu'batun min iman. Dan rasa malu termasuk cabang dari sekian cabang iman, dan rasa malu ada dalam qalbu. Ya, maka menunjukkan iman ini ada yang ucapan, qaul, ada yang perbuatan, dan ada yang berupa qalbiyah. Ini tadi. Maka ketika mereka mengatakan fa'aman nabi, kami pun mengimaninya, maka di sini terkumpul padanya amal-amal kebaikan. Kami mengimaninya bukan hanya percaya, berarti apa yang diperintahkan Al-Quran, aqimus sholat, ya, kami lakukan. Itu kami mengimani. Dan begitu pula amalan qalbiyah, disebutkan adanya Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Ar-Rahman Ar-Rahim, diyakini seperti itu. Ya, Allah selaku pencipta dan Rabbul Alamin, begitu pula adanya Al-Jannah, Wal-Nar, kehidupan berbangkit setelah mati, ini semua diimani. Begitu pula amal-amal kebaikan. Wa baina taqwa, mereka juga menjamak dengan takwa. Apa itu? Yang terkandung padanya meninggalkan kejelekan. Dan di antara kejelekan terbesar adalah asyirku billah. Maka di sini fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Amanna bi, ini seperti hal ma'ruf. Kami melakukan hal yang ma'ruf, yang terbesar dari ma'ruf iman. Dan kami meninggalkan yang mungkar, mungkar yang terbesar adalah asyirku billah. Maka di sini terjamak pada kalimat ini. Fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami pun mengimani Al-Qur'an dengan kandungannya. Dan ini ma'ruf. Dan ini itu iman, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mempersekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Inilah kemungkaran. Kemungkaran terbesar adalah asyirku billah, sebagaimana Nabi SAW ditanya, ayyuzan bin Allah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan Allah sebagai tandingan padahal dia yang menciptakanmu. Syirikan kemungkaran yang terbesar. Karena Rasulullah SAW al-afiyah. Baik. Dan takwa sebenarnya kalau disendirikan, ya, masing-masing dari iman dan takwa itu juga seperti al-birru wa taqwa, seperti hal-hal yang lain, al-iman wal-islam. Ini apabila disebut sendirian mencakup yang lain, tetapi kalau disebut berbarengan masing-masing mencakup maknanya. Albir, ya, kebaikan, semua kebaikan. At-taqwa, terkandung melaksanakan kebaikan, meninggalkan kejelekan. Tapi kalau disebut bareng, albir khusus melakukan kebaikan, at-taqwa khusus meninggalkan kejelekan. Maka di sini al-iman wa taqwa, iman terkandung padanya melakukan segala hal ma'ruf, hal yang baik, sementara takwa meninggalkan kejelekan. Makanya disebut ya ittaqun nar atau ittaqillah, itu meninggalkan sesuatu karena Allah, dilatih dengan puasa. Ya, makanya disebut puasa, yaitu taraka al-qudsi ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku, Allah puji. Dan hikmah orang puasa, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka itu takwa, meninggalkan suatu ya karena Allah. Adapun melakukan hal baik yang lain, bukan meninggalkan tapi melakukan hal baik, disebut albir atau disebut iman di sini ketika digabungkan dengan takwa. Adapun takwa khusus meninggalkan yang jelek. Ini kalau digabungkan. Tapi kalau disebut sendirian, maka at-taqwa mencakup dua-duanya. Taqwa Allah itu imtithal awamirillah wajtinab nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mencakup dua-duanya, melakukan amal saleh dan meninggalkan yaitu larangan Allah atau keharaman. Jadi kalau disebutkan albir wa taqwa, albir melakukan kebaikan, taqwa meninggalkan kejelekan. Begitu pula iman, menjalankan amal kebaikan, takwa meninggalkan kejelekan. Wa ja'alu sababa da'i lahum ila al-imani wa tawabihi, dan mereka menjadikan sebab yang mengajak atau mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk beriman dan pengikut-pengikutnya, ma'alimuhu min irsyadatil Qur'an, adalah karena ilmu yang mereka ketahui dari bimbingan-bimbingan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Fa'aman nabi, apa yang menyebabkan kami beriman? Ya. Tadi inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Ya, kenapa kami beriman? Kami mendengar bacaan Qur'an yang menakjubkan dan dia menunjukkan kepada bimbingan segala kemaslahatan untuk dunia dan agama kita. Karena Al-Qur'an menunjukkan kemaslahatan untuk kita dunia dan akhirat, maka kami pun mengimaninya. Ya. Jadi ini irsyadat Al-Qur'an diantara bimbingan-bimbingan kalimat dalam Al-Qur'an. Wa mashtamala alaihi minal masalih wal fawaid, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat, faedah-faedah. Ya. Baik itu hal masalah, ya kalau Al-Qur'an secara global banyak sekali. Dari hal masalah dininya maupun muamalat dengan orang, dari hubungan bakti dengan orang tua pada anak-anak, istri, keluarga, dengan saudara-saudara, ya bagaimana Nabi Yusuf menghadapi saudaranya yang iri, yang dengki, yang bahkan ingin membunuhnya, ya bagaimana fitnah wanita menggodanya, ya bagaimana urusan terkait dengan harta dan bagaimana korun ditenggelamkan dengan hartanya, dengan kecongkaannya, dan bagaimana yaitu adanya ayat hijab, adanya ayat-ayat ibadah, sholat, zakat, bagaimana adanya pembagian warisan, ya bagaimana ada ayat tentang puasa, hutang piutang, jual beli dan berbagai macam kemaslahatan dunia maupun agama, semuanya ada di Al-Qur'an. Siapa menginginkan apa yang mereka istilahkan ilmu sosial lah, ilmu ekonomi lah, mereka sebut ilmu apa kejiwaan ataupun apa tarbiyah, pendidikan, ya itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bagaimana Luqman jadi anaknya, bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam ya pada anaknya dan keluarganya, bagaimana sikap sebagai suami kepada Hajar alaihissalam, bagaimana sikap Ibrahim kepada putranya, ya dan bagaimana tauhid dan akidah Nabi Ibrahim alaihissalam dijabarkan, diterangkan oleh para ulama rahimah ta'ala. Ya. Dan Allah sebutkan Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Hanya saja ada yang jelas gamblang terlihat, ya, dan ada yang itu istinbat diambil dari apa yang tersirat, ya, diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wastinab al-madar, dan terkandung di dalam bimbingan Al-Qur'an untuk menjauhi segala hal yang bermadarat, ya. Fa inna dzalika ayatun adzimah, sesungguhnya itu semua merupakan ayat tanda kekuasaan yang agung. Wa hujjatun qati'ah, hujjah yang pasti, hujjah yang memutus yang selainnya, ya. Liman istanara bih, bagi siapa yang mau mengambil cahaya dengannya. Wahtada bihajihi, dan mengambil petunjuk dengan petunjuknya, ya. Maka Al-Qur'anul Karim, ya, itu pengaruhnya besar di dalam dakwah Al-Islam. Ya, karena di fikih sirah, ya, demikian pula di halal yang lain, para ulama menyebutkan agar dakwah Al-Islam tidak lepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tulisan, dalam ceramah, dalam khutbah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan beliau setiap khutbah Jumat selalu ada ayat-ayat yang dinukil, ya, terutama di surat Qaf, ya, atau ya, demikian beberapa ayat diperdengarkan, dinukil, ya, karena Al-Qur'anul Karim itu kalamullah, ya, firman Allah, tentu tidak ada ucapan manusia yang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh yang sangat besar, ya. Dan banyak orang mendapat hidayah memeluk Islam di negara-negara barat maupun di timur, di negara-negara salju, di Soviet maupun Eropa ataupun Amerika, yang mereka mendapatkan hidayah karena mereka penasaran ingin mengetahui apa isi Al-Qur'an Karim, ya. Maka ini begitu besar pengaruhnya. Begitu pula yang membuat Umar bin Khattab inilah masuk Islam, yang sampai saat itu saking besarnya permusuhan terhadap Islam, sebagian sahabat mengatakan lan yuslim Umar hatta yuslim himar, ya, sampai tidak akan masuk Islam Umar ini sampai keledai ada yang masuk Islam, ya, saking menganggap kerasnya permusuhan dan begitu. Allah kehendaki lain, ya. Bismillah, dia mendengar bacaan Al-Quran, dia melihat, dan subhanallah masuk keimanan dalam kalbunya, sehingga dia betul-betul kemudian membela Al-Islam. Saya kembali ke sini. Wahadal imanun nafi', inilah iman yang bermanfaat. Al-muthmir likulli khair, yang membuahkan hasil segala kebaikan. Al-mabniyu ala hidayatil Quran, yang dibangun di atas petunjuk Al-Quran. Bikhilafi imanil awaid wal marba wal ilf wa nahwi dhalik, fa innahu imanu taqlidin tahta khatari syubhat wal awarid al kathirah. Berbeda dengan keimanan yang hanya didasari berdasarkan kebiasaan adat setempat. Disebutkan tadi bahwa iman yang bermanfaat, yang membuahkan hasil segala kebaikan, iman yang kuat dan bermanfaat itu terbangun di atas hidayah Al-Quran biiznillahi ta'ala. Dan berbeda tersiasat dengan imanul awaid, keimanan yang hanya berdasarkan adat istiadat kebiasaan pendahulunya. Wal marba, sesuatu yang hasil didikan pendahulunya. Wal ilf, kebiasaan orang-orang. Wa nahwi dzalik, oleh karenanya di dalam ya, terakhir nak kubur Rasulullah SAW lah, ya, ditanya seorang di kuburnya, man rabbuk wa madinuk wa man hadha rajulun yuridu fikum, ditanya usul salat, dan dia mengatakan ha sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqul, aku tidak tahu. Aku dulu hanya ikut-ikutan orang mengucapkannya, saya pun mengikutinya. Maka taklid membahayakan, disambil membahayakan di akhirat, di dunia demikian pula akan mudah goyah. Fa innahu iman taklid tahta khatari syubhat, di bawah bahaya syubhat. Disebutkan al-qalbu dha'ifah wa syubhat khattafah, qalbu itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Wal awarid kathirah, sementara yang menghalangi, merintangi dan membuat menyimpang dari keimanan sangat banyak. Rasulullah SAW, Dan disebutkan bahwa para jin ini disebutkan di sejumlah kitab hadis maupun tafsir seperti Tabari dari dengan sanadnya dari Ibn Abbas. Bahwa Ibn Abbas mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jin wala ra'ahu. Nabi tidak pernah khusus membacakan untuk mereka jin. Tidak pula melihat ya bentuk mereka. Tapi kejadian tersebut intalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafar bin ashabi, beliau sedang safar bersama para sahabatnya, aminina ila suqi ukal, pergi ke pasar ukal, ya, salah satu pasar besar, pasar masyhur di masa jahiliyah. Qala waqad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Sementara di masa-masa itu para jin yang biasa mencuri berita langit untuk memberitahukan sebagiannya kepada para dukun, paranormal, dan mereka mendapatkan faedah, diberi sesajen, diberi ini itu, ya. Mereka mencuri berita langit untuk mengetahui ya, apa yang terjadi di mana, di sana, di sini. Pada masa itu tertutup, betul-betul ditutup rapat berita langit. Ya, wa ursilat alaina asyahab. Ya, dan disebut itu apa? Wa ursilat alaihim asyahab. Jamak dari syihab. Mereka setiap mau ada yang mencuri dilempari dengan meteor, ya, bintang langit, ya. Bintang langit. Sebagaimana yang di ya sebutkan bahwa yang terapa idah an-nujum ya pernah an-najm mustaqim, bintang yang lempar meteor menghanguskan membakar jin yang hendak mencuri berita langit. Faqalu maka mereka bertanya satu dengan yang lain, mahala bainakum wa baina khabari sama illa syai'un hadats. Tidaklah ada yang menghalangi kalian dari berita langit kecuali pasti ada suatu peristiwa terjadi. Ya. Maka carilah kalian menyebar pantalaku ya pantaliku fadribu masyariqal ard wa magharibah, mereka menyebar ke timur bagian bumi, ke barat bumi, ke sana kemari, fanzuru ma hadzal ladzi hadats. Apa? Lihat apa yang sedang terjadi. Maka mereka melihat ke timur dan ke barat, ya tetap ba'un, mereka mencari-cari apa yang menyebabkan mereka terhalang dari berita langit saat itu. Maka sekelompok jin fantalaqan nabar alladzina tawajjahu nahwa Tihamah ila Rasulullah SAW bin Nahlah. Mereka yang sedang menuju Tihamah, kedapatan Rasulullah SAW sedang di Nahlah, daerah, nama daerah Nahlah, menuju ke dekat pasar Ukal. Beliau sedang sholat mengimami jamaah subuh para sahabatnya dan membacakan Al-Quran dengan jahriyah. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ya, alam masalil Al-Quran istama'ulam. Mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka pun mengatakan, hadza wallah alladhi hala bainakum wa bain khabaris sama. Demi Allah, inilah yang menghalangi antara kalian dengan berita langit. Ya, subhanallah. Ya, merinding saya. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim. Jika mereka kembali ke kaumnya, mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka Allah pun turunkan kepada nabinya surat ini, kul uhiya ilayya anna ustamana rabbul jin, dan seterusnya. Begitu pula juga dilengkapi dengan surat yang lain disebut ait sarafna ilaika nafara min al jin yastami'una al qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Disebutkan mereka ada 7, Allah alam syam, yang jelas sekelompok jin. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan mendatang dari tafsir surat ini. Ini yang bisa kita tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan astagfirullah wa atuhu ilaih.